Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kita selesai dari adab yang ke-6 ikhwani fillah. Berhubungan dengan bimbingan dari Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala dan kepada mereka-mereka yang bergelut dalam pengajaran untuk betul-betul memiliki semangat dalam mengajarkan dan dalam usaha memahamkan para thalabah. Kemudian pada adab yang ke-7. Beliau mengatakan, "Idza faragha asy-syekhu min syarhi darsin fala ba'sa bi tarhi masail tata'allaqu bihi 'ala thalabah." Adab yang ketujuh, apabila seorang syekh telah selesai dari menjabarkan suatu pelajaran, tidak mengapa untuk melemparkan pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelajaran tersebut kepada para thalabah. Yamtahinu biha fahmahum wa dhabtahum lima syaraha lahum. Untuk menguji dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut pemahaman mereka dan penguasaan mereka terhadap penjelasan yang telah disampaikan. Karena ilmu ikhwan fillah yang menjadi inti adalah apa? Memahami dan betul-betul dihafal di dalam benak kita. Naam. Diamalkan, kemudian disebarkan. Naam. Itu prinsip seorang dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, jangan hanya sekedar lewat kemudian selesai, tidak. Bahkan ikhwan fillah, ilmu butuh untuk terus kita jaga sampai mati. Karena masing-masing kita akan dibangkitkan sesuai dengan ilmu yang ada padanya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dalam beberapa derajat. Dan ilmu yang dimaksud dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah ilmu din, ilmu agama. Ilmu agama. Dan seorang dikatakan berilmu tatkala dia memahami dan mengamalkannya. Nah, bukan hanya sekedar wawasan. Karena ilmu agama, ikhwani fillah, tidak cukup sekedar wawasan, sekedar pengetahuan, tidak. Nah, bahkan apabila sekedar tahu sebagai wawasan tapi tidak dibuahkan dengan amal, ini hanya akan menjadi bumerang. Jadi bumerang bagi pemiliknya. Nah, ancaman yang keras kepada kita. Tayyib. Ilmu bisa menaikkan derajat pemiliknya, di sisi yang lain bisa menjadikan hina pengembannya kalau tidak menunaikan haknya. Rasulullah SAW mengatakan, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sungguhnya Allah akan mengangkat dengan Al-Qur'an ini kaum yang banyak, dan Allah rendahkan dengannya juga kaum yang banyak yang lain. Kenapa? Mereka terangkat tatkala beramal dengannya, dan yang lainnya terhinakan dikarenakan apa? Tidak beramal. Berilmu tapi tidak beramal. Sebagaimana keadaan orang-orang Yahudi yang Allah Subhanahu wa taala cap dengan label apa? Al-maghdub alaihim, sebagaimana di akhir surat Al-Fatihah. Naam, al-maghdub alaihim, orang-orang yang mendapatkan kemurkaan. Dan semua yang mengikuti jejak-jejak mereka yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan ilmu tapi ternyata naam tidak mengamalkannya sehingga akhirnya menjadikan dia hina. Baik. Nah, seorang ketika mengajar ikhwani fillah, yang pertama kali ya butuh untuk apa? Mengecek pemahaman. Paham enggak sebenarnya? Baik. Maka butuh ditanya. Jadi ikhwani fillah, seorang belajar yang berusaha, aku paham enggak? Kalau enggak paham, berarti ya bertanya atau kemudian apa? Diulang-ulang sekali, dua kali, tiga kali sampai paham. Itu inti belajar. Nah, bukan apa lewat saja. Nah, kita model belajarnya tidak sama. Ujiannya bukan apa sekedar melingkari ABC. Nah, kalau hanya sekedar melingkari ABC itu bisa tutup mata, yang penting sudah dilingkari saja. Nah, tapi ilmu harus sampai ke hati kita. Nah, jadi butuh dipahami dengan baik, kemudian dapat dikuasai, dijaga. Faman dhahara istihkamu fahmihi lahu bitakraril isabati fi jawabihi syakarah, faman lam yafhamhu talattafa fi i'adatihi lahu. Maka siapa saja yang nampak kokohnya pemahaman dia terhadap materi dengan terulang-ulangnya dia dalam menjawab dengan benar. Setiap diberi pertanyaan menjawab dengan benar, maka ini disyukuri. Disyukuri ya khanifillah. Kenapa? Karena berarti yang telah disampaikan bisa diterima. Dan memang ya khanifillah terasa bahagia ketika apa yang disampaikan kemudian bisa dipahami oleh orang yang mendengar, kemudian diamalkan. Dan antum semua juga nanti. Ketika misalnya anak saja ya khanifillah, orang tua mengajarkan sesuatu kepada anak kemudian dipahami dengan baik, diamalkan, bahagia. Karena itu merupakan apa? Merupakan simpanan kita berarti. Mengajari sholat. Diamalkan dengan baik. Bahagia. Kenapa? Karena berarti pengajaran kita berhasil. Dan itu simpanan kita sampai hari akhir. Sampai hari akhir. Tapi apabila tidak paham, dikatakan oleh beliau, waman lam yafhamhu talattafa fi adatihi lah. Dan siapa saja yang belum memahaminya, dia bersikap lembut dalam mengulangi pelajaran. Cuma apa? Ya bagi yang mereka betul-betul ingin paham, sebagian talaba ikhwanifillah yang ironisnya apa? Memang tidak mau paham. Taib, dibiarkan saja permasalahan lewat di telinga kiri, kemudian tidak keluar lewat telinga kanan, tapi balik lagi. Memang belum masuk sama sekali, memang tidak didengarkan. Tidak didengarkan. Sehingga baru disampaikan, baru dibicarakan, ditanya sudah kaget. Ya. Tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud. Kalian menyangka mereka itu terjaga padahal mereka tidur. Wal makna bi tarhil masaili anna at-taliba rubbama istahya min qawlihi lam afham. Imma li raf'i kulfatil i'adati 'ala asy-syekh aw li dhikil waqti aw haya'an min al-hadirin aw kay la tata'akhkhara qira'atuhum bisababih. Pada paragraf ini khanifillah beliau menjelaskan di antara apa tujuan menyampaikan permasalahan. Butuh ditanya. Ya, dan makna dari apa? Tarhul masail, melemparkan suatu permasalahan ditanya. Karena apa? Karena sebab seorang talib itu terkadang malu untuk mengatakan aku belum paham. Sudah paham? Insyaallah. Ditanya sudah paham? Insyaallah. Ada yang insyaallah mantap, ada yang insyaallahnya lirih, ada yang sayyid, yang penting kan insyaallah. Kalau Allah menghendaki paham ya paham. Ya tidak. Baik, karena sebagian malu untuk mengatakan aku belum paham. Dan sebenarnya memang belum paham akhwani fillah, apalagi pada perkara-perkara penting, ilmu alat terkhususnya. Ilmu alat bahasa Arab, usulul fiqh, ilmu hadis, ini kalau belum paham ya betul-betul mengusahakan belum paham, ya belum paham. Karena alat itu betul-betul harus apa? Harus tajam. Ya tidak. Bagaimana bisa digunakan kalau alatnya sendiri belum tajam? Kemungkinannya malu. Atau kemungkinan lain, li raf'i kulfatil i'adati 'ala syekh. Ini niatnya bagus. Dia ingin mengatakan aku tidak paham karena apa? Untuk mengangkat apa beban dari pengulangan dari syekh. Tidak ingin untuk merepotkan gurunya. Baik, biar tidak diulang-ulang, kasihanlah, capek. Nah, ini niatan masih bagus nih. Aulidi kil waktu atau dikarenakan waktunya yang sempit. Ini juga terkadang ya, misalnya sudah mepet waktu, mau belum bilang belum paham, nam juga nanti nam menjadikan apa waktu semakin lama. Aw hayaanul hadirin atau karena malu dengan orang-orang yang hadir. Nah, temannya sudah paham, masa aku tak siang paham, gengsi untuk malah untuk apa? Untuk mengatakan belum paham. Atau agar apa? Tidak terakhirkan dalam membaca, yaitu qiraah mereka, qiraah para murid-murid atau penuntut ilmu yang lain, dikarenakan orang yang enggak paham ini. Jadi alasan banyak. Alasan banyak kenapa seseorang terkadang berat untuk mengatakan aku belum paham. Maka butuh terkadang na'am seorang melemparkan suatu pertanyaan untuk tahu sebenarnya paham atau tidak ini. Nah, misalnya dengan memilih yang paling rendahnya, kalau yang paling kira-kira standar paling rendah sudah paham, insya Allah yang di atasnya paham. Dan ini butuh kejelian, kan? Memang. Nah, dan ini pun sebenarnya tidak terlalu apa pasti dalam artian karena masing-masing pemahamannya berbeda-beda. Cuman dengan itu kan bisa dipukul, diambil kesimpulan kira-kira berapa persen yang paham. Nah, walidzalika qila la yanbaghi li syaikhi an yaqula lil talib hal fahimta illa idza amina min qawlihi na'am qabla an yafham fa in lam ya'man min kadhibihi li haya'in ghairihi fala yas'alhu an fahmi li'annahu rubbama waqa'a fil kadhibi bi qawlihi na'am lima qaddamnahu min al asbab. Na'am. Oleh karena itulah dikatakan oleh sebagian ulama akhwani fillah dalam kitab-kitab adab mereka, tidak seyogianya seorang syekh mengatakan kepada talib, apakah engkau sudah paham? Kenapa akhwani fillah? Nah, tidak seyogianya mengatakan engkau sudah paham belum? Kecuali apabila apa, dia merasa aman dari apa perkataan yang ditanya itu mengatakan iya sebelum dia paham. Nah, apabila dia tidak merasa aman dari kedustaan, dalam artian ini ada qarinah, sebenarnya raut mukanya sebenarnya tidak paham ini, tapi ya karena malu sudah. Nah, ini dusta berarti apa? Nah, tayyib. Fa ilam ya'man min kadhibi, apabila dia tidak merasa aman dari kedustaan, bihaya'in aw ghairi, dikarenakan malu atau yang lainnya, fala yas'alhu an fahmih, maka jangan bertanya kepada dia tentang pemahamannya. Kenapa? Dikarenakan mungkin saja terjatuh dalam kedustaan dengan sebab perkataan dia ketika menjawab iya, padahal belum paham. Ya, mau tak mau dia mengatakan iya dikarenakan sebab-sebab yang telah disebutkan di depan. Nah, cuman ini dalam kondisi memang apa pada orang-orang yang biasa apa biasa tidak gentle, tidak berani mengakui atau tidak peduli paham atau tidak sudah, insya Allah. Tapi mending kalau insya Allah mending masih banyak kemungkinannya. Insya Allah paham tahun depan. Insya Allah paham kalau sudah belajar lagi. Dari Baliyatrahu alaihi masail kama dzakarna, dan hendaknya yang lebih bagus dari bertanya hal fahimta adalah dengan melempar suatu permasalahan dengan menanya sebagaimana kami sebutkan di depan. Fa in sa'alahu syaikhu an fahmihi fa qala na'am fala yatrah alaihi al masail ba'da dhalik illa an yastad'i al talib dhalik li ihtimali khajalihi bi dhuhuri khilafi ma ajaba bih. Nah, subhanallah. Sampai sedetail ini mereka membahas fadilah dalam perkara adab. Nah, apabila syekh menanyakan tentang pemahamannya kemudian dia mengatakan iya, ya maka jangan ditanya tentang permasalahan seperti itu setelah dia mengatakan iya, apalagi di hadapan orang umum. Kenapa? Ya karena mungkin ketika sudah bilang iya, ketika ditanya kok tidak bisa, akhirnya bisa apa? Bisa malu sekali, ya tidak? Nah, Ila yasan yang talib dari, kecuali apabila talib minta. Dalam artian, nah, insya Allah, atau dia sudah mengatakan iya, kemudian ingin diuji betul tidak pemahamannya. Karena terkadang seorang mengatakan sudah paham, tapi di benaknya saja sebenarnya paham, tapi ketika nah, diuji, ternyata belum. Ya, ternyata belum. Jadi ini banyak terjadi pada ilmu-ilmu alat, ya, karena ilmu alat memang butuh praktek yang banyak. Nah, butuh praktek yang banyak. Mungkin teorinya paham, tapi ketika diterapkan belum paham. Taib. Barakallahu fiikum. Nasallallahu taufiq wassalam.